Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآخر الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. إن شاء الله pada sore hari ini melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita masih dalam bab ta'dimu hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim wa safaqatu 'alaihim wa rahmatuhum. Bab tentang mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, melemah lembut dan menyayangi mereka. Masuk hadis yang ke-243. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Radus salami wa iyadatul marid wa tiba'ul janaiz wa ijabatul da'wah wa tasmitul atish. Menjawab salam, menjenguk orang yang sakit, mengikuti jenazah, menyambut undangan dan mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, di dalam riwayat Muslim, haqqul muslim alal muslimi sittun, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih, apabila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahlah. Apabila dia meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah rahmat kepadanya. Wa idza marada fa'udhu. Apabila sakit, maka jenguklah. Wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal dunia, maka ikutilah jenazahnya. Dari hadis yang kita bacakan tadi, Nabi SAW menjelaskan hak seorang muslim bagi muslim yang lainnya ada 5, dan meriwayat ada 6. Penyebutan 5 atau 6 di sini bukanlah pembatasan. Bahwasanya hak muslim terhadap muslim yang lainnya hanya ada 5 atau hanya ada 6. Bukan pembatasan. Nah, kenapa dikarenakan di dalam hadis-hadis yang lain masih disebutkan beberapa macam lagi hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Ya. Akan tetapi yang disebutkan 5 dan 6 di sini hanya di antaranya saja. Ya. Di antara perkara-perkara yang sangat penting yang harus diperhatikan antara seorang muslim kepada muslim yang lainnya berkaitan dengan hak-hak saudaranya. Yang pertama adalah menjawab salam. Di dalam riwayat yang lain, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ya. Telah kita jelaskan bahwasannya menyebarkan salam ini di antara perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Di dalam Islam ini kita diperintahkan untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menumbuhkan kasih sayang, kecintaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW menjelaskan tentang keadaan kaum muslimin. Al-muslim lil muslim kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga hendaknya tumbuh kecintaan di antara kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Lan tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu." Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Hasungan supaya kita saling mencintai sesama muslim. Sampai Nabi mengatakan, awala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum absus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu amalan yang apabila kalian melakukannya kalian saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya. Yang jelas setiap perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan antara sama muslim, hendaknya kita bersemangat untuk melakukannya. Di antaranya adalah ibsyaus salam, menyebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, mengucapkan salam itu bukan hanya kepada kaum muslimin yang kita kenal saja. Ya. Tapi mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang engkau ketahui dan juga kepada orang yang tidak engkau kenali. Kalau seandainya dia seorang muslim walaupun kita tidak mengenalnya, maka hendaknya kita menyebarkan salam sehingga menumbuhkan kecintaan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Nah, ucapkan salam dengan kalimat yang jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sempurna. Ya. Dan apabila ada orang yang mengucapkan salam, maka wajib baik kita untuk menjawabnya. Ya. Memulai mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya hukumnya adalah wajib. Dan di antara adab di dalam menjawab salam, hendaklah kita menjawab salam dengan yang semisalnya atau dengan ucapan salam yang lebih baik dari yang diucapkan oleh saudara kita yang mengucapkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Nah, apabila kalian diberikan ucapan penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik darinya, atau balaslah dengan yang semisalnya. Ya, kalau ada saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, minimalnya kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi. Ini minimalnya. Lebih bagus lagi lengkap, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan sampai saudara kita mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi, kita hanya menjawab waalaikumsalam saja. Ya. Jawab minimalnya dengan yang semisalnya, dan lebih utama lagi menjawab salam tersebut dengan yang lebih baik. Nah, ini antara adab-adab di dalam menjawab salam. Yang kedua, di antara hak muslim terhadap muslim yang lainnya adalah iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Apabila ada saudara kita yang sakit, maka merupakan suatu kewajiban bagi yang lainnya untuk menjenguknya, mengingatkan perkara-perkara yang selayaknya untuk diingatkan, baik itu taubat, diingatkan tentang wasiat, diingatkan supaya banyak berzikir, banyak istighfar, membaca Al-Quran, atau lain sebagainya dari amalan-amalan soleh yang mampu dia kerjakan. Dan juga hendaklah mendoakan kesembuhan bagi saudara kita yang sakit. Ucapkan syafaqa Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. Nah, atau mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, mudah-mudahan sakit yang dialaminya ini sebagai pembersih, pensuci insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Iyadatul marid hukmuhu fardu kifayah, menjenguk orang yang sakit hukumnya adalah fardu kifayah. Ketika ada saudara kita yang sakit, maka mesti ada di antara kaum muslimin yang menjenguknya. Apabila ada salah satu di antara kaum muslimin yang menjenguknya, maka sudah mencukupi, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Ini asal hukum dari menjenguk orang yang sakit. Tapi kadang-kadang hukumnya bisa menjadi fardu ain. Idza kana al-marid min al-aqarib, kalau orang yang sakitnya di antara kerabat-kerabatnya, dan dengan menjenguknya dianggap sebagai menyambung hubungan kekerabatan, maka hukumnya wajib ain kalau keadaannya seperti itu. Kenapa? Dikarenakan menyambung hubungan kekerabatan ya termasuk wajib, ya. Dan wajibnya wajib ain bagi setiap orang, hendaklah dia menyambung hubungan kekerabatan. Nah, para ulama mereka menyebutkan tentang adab-adab ketika menjenguk orang yang sakit. Nah, di antara adab-adab tatkala menjenguk orang yang sakit, bagi yang menjenguk tidak banyak mengajak bicara dengan pertanyaan-pertanyaan kepada orang yang sakit tersebut. Ya. Jangan banyak bertanya. Ya. Pertanyaan tentang keadaannya, bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, bagaimana minumnya, atau yang semisalnya. Ya. Kenapa? Dikarenakan kadang-kadang sebagian orang-orang yang sakit, dia lelah, dia capek untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Kecuali kalau seandainya nampak dari orang yang sakit ini senang dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan kepadanya. Nah, maka dia mengapa? Kita bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi. Adapun kalau kita melihat sepertinya orang yang sakit ini tidak mau kita berikan banyak pertanyaan, tidak mau kita banyak bicara, ya. Sebagainya sakit inginnya bersama keluarganya, bersama anaknya, bersama istrinya. Nah, maka kita pun jangan banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan kepadanya. Nah, sehingga bagi para penjenguk orang yang sakit, hendaklah memperhatikan keadaan ini. Jangan sampai kita menjenguk, akan tetapi membuat capek, lelah orang yang kita jenguk. Nah, oleh karena itu para ulama mengatakan, yang bagi Allah yuksiral maqam indahu wa yutil. Ya. Selayaknya tidak memperbanyak duduk di sisi orang yang sakit atau memperpanjang duduknya. Nah, terus lama menjenguk orang yang sakit sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam atau lebih. Ya. Jangan demikian. Kenapa? Dikatakan kadang-kadang orang yang sakit tersebut memiliki kebutuhan bersama istrinya atau dengan anaknya atau kebutuhan terhadap dirinya. Ingin istirahat, tidur, atau semisalnya. Ya. Sehingga bagi yang menjenguk orang yang sakit tidak berlama-lama di dalam menjenguknya. Kecuali apabila kita mengetahui orang yang dijenguk ini senang dengan kehadiran kita dan dia ingin kita lama bersamanya, ya, maka kita bisa melihat maslahat dalam hal tersebut. Kalau kedatangan kita memberikan maslahat kepadanya, dia merasa senang, merasa bahagia, bahkan dia ingin kita lama menjenguknya, tidak mengapa. Nah, dan juga di antara adab yang lainnya, selayaknya bagi yang menjenguk orang yang sakit tidak menjenguknya pada waktu-waktu yang keumumannya dia istirahat atau tidur, ya. Baik ketika qailulah atau di malam hari misalkan, atau yang semisalnya. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau menjenguk di waktu-waktu tersebut bisa mengganggu istirahatnya, memberatkannya. Ya. Maka kami hendaklah jenguk pada waktu-waktu, ya, di mana dia bisa nyantai. Nah, baik di pagi hari atau sore hari, jangan di waktu-waktu istirahatnya. Nah, dan juga di antara adab yang lainnya, tidak selayaknya dia banyak dan terus-menerus menjenguknya. Ya. Misalkan pagi hari datang menjenguknya, kemudian sore hari datang menjenguknya. Nah, kecuali apabila ada kebutuhan dalam hal itu. Kalau enggak ada kebutuhan, ya, jangan memperbanyak menjenguknya. Tadi khawatir, ya. Yang dijenguk tidak senang dengan kehadiran kita. Yang dijenguk dia ingin bersama keluarganya, anak istrinya. Nah, tapi disesuaikan dengan keadaan. Kalau seandainya orang dijenguknya merasa senang, merasa bahagia, kita datang di pagi hari, kemudian datang di sore hari, maka dia mengapa? Tapi, yang jelas, bagi yang menjenguk orang yang sakit, hendaklah dia memperhatikan maslahat. Ya. Memperhatikan maslahat terhadap orang yang dijenguknya. Nah, dan apabila orang yang sakit ini, ya, orang yang mungkin diketahui obat tertentu, maka tidak mengapa, bahkan hendaknya dia mengingatkan tentang obat tersebut. Ya. Dikatakan obat sifatnya mubah, bahkan termasuk di antara sunnah. Kalau seandainya diharapkan, ya, dengan obat ini memberikan manfaat, biidnillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, tadawu, berobatlah kalian. Wala tadawu biharam, dan janganlah kalian berobat dengan perkara yang diharamkan. Tidak boleh kita berobat dengan perkara yang diharamkan. Ya. Berobat dengan minum darah misalkan, tidak boleh. Ya. Berobat dengan makan daging babi misalkan, tidak boleh. Ya. Atau makan daging ular dan semisalnya, ini tidak diperbolehkan. Nabi mengatakan, wala tadawu biharam, janganlah kalian berobat dengan perkara yang diharamkan. Dan selayaknya bagi orang yang menjenguk yang sakit bertanya bagaimana sholatnya. Nah, dikarenakan kebanyakan orang yang sakit dia tidak mengetahui bagaimana sholat ketika dalam keadaan sakit. Apakah berwudu ataukah tayamum? Apakah sholat pada setiap waktunya atau boleh dijamak? Ya. Ini di antara perkara yang penting yang mungkin sebagian orang-orang yang sakit tidak mengetahuinya. Sehingga kita tanyakan kepadanya. Apakah bisa sholat dalam keadaan sakit? Bagaimana kaifiahnya? Bagaimana cara-caranya? Nah, di mana orang yang sakit, ya, boleh dia menjamak. Tapi sebagian orang mengira boleh menjamak berarti boleh mengkosor. Padahal tidak demikian. Nah, jamak dan kosor itu tidak saling mengharuskan. Ya. Orang yang sakit boleh menjamak, tapi kalau dia berada di negerinya, berada di kotanya, berada di kampungnya, tidak boleh untuk mengkosornya. Kecuali kalau dia berobatnya ke luar negeri, berobatnya ke luar kota, maka boleh menjamak dan juga mengkosornya dikarenakan dia dalam keadaan safar. Nah, hak yang ketiga yaitu ittiba'ul janaiz, mengikuti jenazah. Nah, ini pun di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Mengikuti jenazah dari rumahnya ke tempat sholat jenazah, baik itu masjid atau tempat yang lain. Dan lebih sempurna mengikuti jenazah sampai ke kuburannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, man syahida al-janazata hatta yusalliya 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatinya, dia mendapatkan satu qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qirat. Dan barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratan ya Rasulullah, dikatakan, apa yang dimaksud dengan dua qirat wahai Rasulullah? Qala mithlul jabalainil 'azimaini. Nabi mengatakan dua qirat itu seperti dua gunung yang besar. Nah, wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, asghuruhuma mithlu Uhud. Yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat besar bagi orang yang dia menyaksikan jenazah, mengikuti jenazah, menyolati jenazah, dan mengikuti jenazah sampai jenazah tersebut dikuburkan. Nah, lihat bagaimana hasungan Nabi SAW kepada orang yang masih hidup, supaya benar-benar memperhatikan saudaranya seislam, seiman, walaupun sudah meninggal dunia. Biasanya orang malas untuk mengikuti jenazah, mengurus jenazah, biasanya malas. Kebanyakan orang mungkin lebih mementingkan usahanya, lebih mementingkan jualan, perdagangan, dan semisalnya ladang. Tapi supaya kaum muslimin ini memiliki perhatian yang besar kepada saudara yang telah meninggal dunia, maka Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menyolati jenazah, dan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang mengikutinya sampai jenazah tersebut dikuburkan. Ya. Ada yang meninggal dunia, salah satu di antara kaum muslimin, kita menyaksikannya, ikut menyolatinya, dapat satu qirat. Pahala yang nilainya sebesar gunung yang sangat besar. Nah, kalau kita lanjutkan dengan mengikutinya sampai dikuburkan, kita mendapat lagi satu qirat. Pahala sebesar satu gunung yang sangat besar. Sungguh luar biasa. Nah, ketika hadis ini sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan laqad faratna fi qararid katsira. Sungguh kami telah menyia-nyiakan qirat-qirat yang banyak. Summa sara ba'da dhalika la yara janazatan illa tabi'aha radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu, setelah sampai hadis ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, tidaklah beliau melihat jenazah, melainkan beliau mengikutinya sampai jenazah tersebut dikuburkan. Semangatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Dikarenakan dengan mengikuti jenazah tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Seorang mendapatkan pahala yang nilainya sebesar dua gunung yang besar. Padahal amalan yang sederhana, amalan yang mudah. Ini diantara faktor yang menyebabkan seorang semangat di dalam melaksanakan suatu amalan, diantaranya mengetahui keutamaan amalan tersebut. Sehingga waktu yang terlewatkan baik kita, tatkala kita menyaksikan jenazah, menyolatinya, mengikutinya sampai dikuburkan bukanlah waktu yang sia-sia. Bahkan waktu tersebut digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Keuntungan yang sangat besar. Nah. Kapan pahala ini didapatkan? Seseorang akan mendapatkannya pada suatu hari yang dia sangat sekali membutuhkannya, yaitu pada hari yang tidak bermanfaat lagi dinar, tidak bermanfaat lagi dirham, tidak bermanfaat lagi barang-barang, perhiasan-perhiasan, bahkan anak, istri, kerabat-kerabat, ya, tidak bermanfaat lagi. Yaitu di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar ini, ya, ketika di hari kiamat. Nah, di mana ketika itu dinar, dirham, uang, perhiasan tidak bermanfaat. Kerabat-kerabat tidak bisa menolong kita. Saudara-saudara tidak bisa menolong kita. Anak istri kita tidak bisa menolong kita. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Nah, amalan soleh yang akan menyertainya. Sehingga apabila kita menyaksikan jenazah sampai kita menyolatkannya, kita mendapatkan satu qirat, pahala sebesar gunung yang besar. Apabila kita mengikutinya sampai dikuburkan, kita mendapat lagi satu qirat sehingga dua qirat. Di mana disebutkan oleh Nabi SAW, yang paling kecilnya itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu besar. Ini dianggap yang paling kecilnya. Nah, sungguh luar biasa pahala yang Allah berikan bagi orang yang mengikuti jenazah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, وَيَنْبَغِي لِمَنِ اتَّبَعَ الْجَنَازَةَ أَنْ يَكُونَ خَاشِعًا مُفَكِّرًا فِي مَالِهِ. Naklah bagi yang mengikuti jenazah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mentafakuri, nah, tentang tempat kembalinya nanti. Dia mengatakan, ya nafsi, wahai jiwa, tempat kembalimu ini seperti tempat kembali jenazah ini, ya, baik itu kerabatnya ataupun yang lainnya. Hendaklah kita mengingat hal ini, mengingat bahwasanya kita pun akan seperti itu. Kita pun akan dikuburkan. Bahkan manusia yang terdekat pun, anaknya, orang tuanya mungkin, saudaranya, kerabatnya, akan mengantarkan ke kuburan. Walaupun anaknya begitu sayang kepada orang tuanya, tatkala orang tuanya meninggal dunia, tidak ada seorang pun yang ridha. Walaupun hanya tidur di kasurnya, berbaring di kasurnya, atau mungkin hanya didudukkan di ruang tamu, di tempat makan dan sebagainya, enggak ada yang ridho. Kalau orang sudah meninggal dunia, enggak ada yang ridho untuk tetap disimpan di rumahnya, walaupun mungkin di tempat yang paling kecil sekalipun, di gudang ataupun yang lainnya. Ya. Dan kita pun akan seperti itu keadaannya. Kita semuanya akan dikuburkan seperti jenazah yang sedang kita saksikan ini. Nah, sehingga para ulama mengatakan yukrahu lil insan al-muttabi' lil janazati ay yatahaddasa fi syai'in min umuri dunya au ay yatabassama wa yadhhak. Dimakruhkan bagi seorang yang mengikuti jenazah dia berbincang-bincang tentang sesuatu dari urusan-urusan dunia. Nah, lagi mengikuti jenazah, pembicaraan tentang bisnis, ya, tentang usaha, ini dan itu, ini dimakruhkan. Nah, atau dia senyum-senyum, tertawa-tertawa, ini dimakruhkan. Ya. Kenapa? Dikarenakan kita sebutkan tadi, hendaknya bagi yang mengikuti, menyaksikan jenazah, dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentafakuri bahwasanya dirinya pun akan seperti itu. Ya, akan dikuburkan. Begitu juga apabila sampai kuburan kemudian dia duduk menunggu dikuburkan jenazah tersebut, selayaknya dia pun kembali mentafakuri tentang tempat kembalinya nanti. Bahwasannya kita pun nanti akan ditunggu penguburannya sebagaimana kita sedang menunggu penguburan jenazah ini. Nah, kalau saat ini sekitar kita ada manusia, tidak apa kita berbincang-bincang sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabatnya ketika beliau keluar menyaksikan jenazah dari kalangan Ansor, kemudian sampai di kuburan, dan ketika itu belum sampai dikuburkan, sedang proses penguburan. Nabi SAW duduk dan juga para sahabatnya duduk di sekitarnya. Kemudian Nabi SAW memberikan mau'idhah, memberikan nasihat. Nah, akan tetapi mau'idhah, nasihat-nasihat yang dilakukan oleh Nabi SAW tidak seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin sekarang ini, di mana kebanyakan kaum muslimin ketika sudah penguburan berdiri, seseorang di antara mereka kemudian menjadi khatib, ya, dan memberikan nasihat kepada manusia. Yang semacam ini tidak ma'ruf, tidak dikenal pada zaman Nabi SAW dan juga pada zaman para sahabat. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi duduk menunggu dikuburkannya jenazah ini dan para sahabatnya duduk di sekitar Nabi SAW, Nabi berbicara kepada mereka, berbincang-bincang kepada mereka, dengan memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat bagi mereka dan nasihat-nasihatnya sesuai dengan keadaan. Nah, Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadiri penguburan salah satu di antara putrinya, dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini wajar-wajar saja. Tidak mengapa kita menangis tatkala ada salah seorang di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Nah, dan Nabi mengatakan inna hadhi rahmah. Sesungguhnya ini merupakan rahmat, bentuk kasih sayang. Yang dilarang adalah niyahah, meratapi mayit, menangis dengan menjerit-jerit, misalkan merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Ini yang dilarang. Adapun sekedar menangis, ini wajar-wajar saja dan sebagai bentuk rahmat, kasih sayang, dan tidak mengapa. Nah, ketika menghadiri pekuburan salah satu di antara putrinya, Nabi SAW menangis dan mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minal jannati wa maq'aduhu minan nar." Tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah dicatat tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, afala nada'ul amala wa nattaqilu ala ma kutiba lana? Wa Rasulullah, kalau begitu, apakah kami meninggalkan untuk beramal dan kami menyandarkan kepada takdir yang telah ditetapkan kepada kami? Terus mengatakan, la, jangan demikian. I'malu, beramallah kalian. Fakullu muyassarin lima khuliqalah. Maka semuanya telah dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Ama ahlus sa'adah payuyassaruna li amali ahli sa'adah. Adapun orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Wa ama ahlus syaqawah payuyassaruna li amali ahli syaqawah. Adapun orang yang akan mendapatkan kecelakaan, maka dia pun akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Nah, kemudian Nabi SAW membacakan ayat surah Al-Lail ayat 5-10. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, ya, dan dia membenarkan dengan adanya balasan kebaikan jannah, maka akan kami mudahkan untuknya kepada kemudahan-kemudahan. Nah, tidak boleh kita bersandar kepada takdir. Gimana takdir saja, tidak boleh. Rasulullah mengatakan, i'malu, beramallah kalian. Nah, jangan kita bersandar kepada takdir. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ya. Adapun orang yang dia bakhil, tidak mau memberi, tidak mau infak sedekah, wastaghna, dan merasa cukup terhadap dirinya, sombong, tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan terhadap kebaikan pahala, mendustakan tentang surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan kepada kesulitan-kesulitan. Nah, dan apabila sudah mulai jenazah tersebut dikuburkan, maka selayaknya kita pun ikut serta di dalam penguburan tersebut. Yeah. Bisa dengan, nah, kita pun ikut menguburkan dengan tangan kita. Nah, melemparkan ya, tanah kuburan tersebut ke lubang kuburannya. 3 kali lemparan. Atau kalau kita mau ikut menguburkannya sampai selesai, itu pun perkara yang dianjurkan. Ta'awun al-bir wa taqwa. Kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, tapi kalau kita kesulitan, tidak ada alat dan sebagainya, bisa dengan tangan kita. Nah, kalau selesai dari menguburkannya, Nabi SAW biasa berdiri. Nah, kemudian mengatakan kepada manusia, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Ini pun dilakukan oleh Nabi SAW ketika salah seorang di antara sahabatnya meninggal dunia, Abu Salamah ketika itu. Setelah selesai penguburan, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintalah ampunan untuk saudara kalian ini. Was'alu lahu at-tasbit. Dan mintalah supaya saudaramu, saudara kalian ini dikokohkan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Fa innahu al-ana yus'al, sesungguhnya sekarang dia itu akan ditanya. Ya. Ini dilakukan ketika selesai dari penguburan jenazah. Nah, apabila selesai daripada penguburan jenazah dan juga manusia telah mengantarkan saudaranya ini ke alam akhirat, maka datanglah 2 malaikat bertanya kepada penghuni kubur ini. Nah, yang disebut dengan apa? Fitnatu kubur. Fitnah kubur adalah pertanyaan-pertanyaan 2 malaikat kepada penghuni kubur. Ya. Ada beberapa orang yang tidak mengalami fitnah kubur. Di antaranya adalah para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, kafa bibarqiyadis suyub ala ru'usihim fitnah. Cukuplah kilatan-kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka sebagai fitnah. Sehingga para syuhada, mereka tidak mengalami fitnah kubur. Ya. Dikarenakan kilatan-kilatan pedang di atas kepala-kepala mereka ketika berjihad, itu dianggap mencukupi dari fitnah kubur. Adapun selain mereka, ya, mengalami fitnah kubur. Nah, ditanya tentang Rabbnya, man Rabbuka, wa man Nabiyuka, wa madinuk, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Seorang mukmin dia akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Wa dinil Islam, agamaku adalah Islam. Wa nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab ini tentunya akidah, keyakinan kita ketika di dunia. Amalan yang kita lakukan ketika di dunia. Bukan hafalan yang kita hafalkan saja. Ya. Di dunia kita menghafalkan Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad, sampai terus kita hafal. Kalau seandainya tidak ada keyakinan dalam hati kita, ya, terhadap itu semuanya, tidak bisa menjawab di alam kubur nanti. Dan tidak mengamalkan konsekuensi-konsekuensi dari 3 perkara tadi, maka tidak akan bisa menjawab di alam kubur nanti. Nah, Rasulullah SAW mengatakan, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula." Nah, akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, ridha Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya. Akan merasakan lezat dan manisnya keimanan. Dan tiga perkara ini, itu merupakan perkara yang akan dipertanyakan di alam kubur nanti. Dan termasuk fitnah kubur. Nah, berbeda keadaannya dengan seorang mukmin yang ragu tentang keimanannya. Ya. Kalangan orang-orang munafik dan yang semisalnya, ceritanya, "Man rabbuka wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dia mengatakan, "Ha ha la adri." Ha ha. La adri, saya enggak tahu. "Samitun nas yaquluna syai'an faqultu." Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Ini orang-orang yang tidak yakin. Ya, ketika di dunianya orang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia pun ikut mengucapkannya tanpa diiringi keyakinan dalam hatinya, hanya ikut-ikutan saja. Ya. Sehingga ketika di akhirat nanti keadaannya demikian, tidak bisa menjawab. Nah, pertanyaan dua malaikat tersebut belum sampai keimanan ke dalam hatinya, wal'iyadu billah. Nah, maka hendaklah seseorang ketika selesai, nah, menguburkan jenazah, ya, dia mengucapkan Allahumma gfirlahu, Allahumma sabithu. Ya Allah, ampunilah jenazah ini. Ya Allah, kokohkanlah jenazah ini di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dua malaikat tadi. Dikarenakan Nabi meminta, menasihatkan setelah penguburan jenazah tadi, "Istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbit." Nah, mintakanlah ampun kepada saudara kalian ini. Ya. Mintalah kekokohan untuk saudara kalian ini. Kita doakan. Allahumma ighfir lahu. Ya. Allahumma sabithu. Nah. Bisa diulang-ulang sampai tiga kali. Allahumma ighfir lahu. Allahumma sabithu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma sabithu. Dikatakan Nabi SAW, apabila berdoa, biasa beliau berdoa tiga kali. Nah, setelah itu maka meninggalkan kuburan tersebut. Ya, tidak ada kebutuhan kita berlama-lama di kuburan tersebut. Ya, sudah selesai kita mendoakannya, lalu kita pulang ke tempat kita masing-masing. Nah, dan ketika manusia pulang, ya, dari pekuburan jenazah ini, nah, maka si mayit masih mendengar, ya, apa injakan langkah sandal-sandal orang yang mengikuti jenazah tersebut sampai mereka pergi dari pekuburan. Nah, setelah itu datang dua malaikat dan mendudukannya, kemudian bertanya tentang Rabbnya, agamanya, dan nabinya. Ya, disebutkan dalam hadis tadi, jenazah ini didudukan di dalam kuburan. Nah, walaupun kuburan itu sempit, akan tapi disebutkan didudukan, ya, di kuburan tersebut. Jangan sampai kita membantah dalil ini dengan akal kita. Bagaimana mungkin jenazah bisa duduk di kuburan? Sementara liang lahat itu sempit. Ya. Gak mungkin bisa duduk. Nah, hanya cukup untuk berbaring saja. Nah, jangan kita bantah ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW dengan akal kita. Nah, sebagaimana orang yang tidur sekarang, ya, tidur di atas ranjangnya, yang ukurannya kita ketahui lah, ya, ranjang. Nah, maksimal mungkin 2 meter kali 2 meter. Nah, akan tetapi kadang-kadang ketika tidur, dia melihat dirinya sedang berdiri, melihat dirinya sedang berjalan, melihat dirinya sedang duduk, sedang berlari-lari, ya, atau mungkin sedang olahraga, sedang main futsal misalkan, ya, padahal dia berada dalam tempat tidurnya, dalam ranjangnya. Tapi kadang-kadang mimpi seakan-akan dirinya sedang tadi berolahraga, sedang lari-lari, berada tempat yang luas, atau mungkin sebaliknya berada tempat yang sangat sempit sekali. Nah, padahal dalam keadaan dia berselimut di atas ranjangnya, di atas kasurnya, tidak bergerak, tapi seakan-akan dirinya sedang ini, sedang itu, lain sebagainya. Ya. Yeah. Sehingga perkara-perkara yang terjadi di alam kubur tadi, nah, ini perkara-perkara yang pasti, ya, bukan sekedar khayalan. Nah, dan tidak boleh kita membantah dengan akal-akal kita, dikarenakan keadaan alam kubur itu berbeda keadaannya dengan alam dunia. Di alam dunia saja, ketika kita bermimpi, ya, kita gambarkan tadi, nah, kita berada di tempat yang sempit, tapi seakan-akan kita berada di tempat yang luas, atau sebaliknya, berada di tempat yang lebih sempit lagi. Nah, apalagi alam barzah, alam kubur, ya, maka keadaannya sangat dan sangat berbeda dengan keadaan dunia. Nah, mayit, jenazah tadi, orang yang beriman, maka akan dilapangkan di kuburannya sejauh mata memandang. Nah, jangan kita bantah, kuburan itu kan sempit, masa dilapangkan sejauh mata memandang? Sekali lagi, ini keadaan alam kubur berbeda dengan keadaan alam dunia. Nah, dan di antara sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yu'minuna bil ghaib, beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Nah, dia bisa dikiaskan antara keadaan alam kubur, keadaan akhirat dengan keadaan dunia. Yang wajib bagi kita adalah mengimani apa-apa yang datang dari kitabullah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan sami'na wa shadaqna. Kami mendengar dan kami membenarkan. Wa amanna dan kami mengimaninya. Kullun min indi rabbina. Semuanya dari sisi Rabb kami. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Ya. Banyak aqlaniyun yang mereka bersandarkan kepada akal, ya, membantah tentang adab kubur, membantah tentang nikmat kubur dengan alasan tidak masuk akal. Ya. Bahkan mereka mengatakan, nah, kalau seandainya ada adab kubur, coba bongkar kuburannya orang kafir. Ya. Kalau ternyata di sana ada ular-ular yang melilit mayit tadi, berarti benar ada adab kubur. Nah, kalau di sana ada palu-palu yang digunakan untuk memukul jenazah orang kafir ini, berarti benar ada adab kubur. Kalau tidak ada, berarti bohong adab kubur. Na'udzubillah. Ya. Membantah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya adab kubur dengan akalnya. Padahal kita sebutkan tadi, keadaan alam kuburan itu berbeda dengan alam dunia. Jangan dikiaskan. Bisa jadi kita bongkar kuburan orang kafir, ternyata masih dalam keadaannya. ya, keadaannya di liang lahat atau keadaannya di dalam peti, nah, tidak berubah keadaannya, bisa jadi demikian, ya. Tapi saya sebutkan tadi, nah, keadaan alam barzah itu berbeda. Walaupun terlihat di dunianya seperti itu, tapi di alam barzah kita tidak mengetahuinya. Ya. Seperti halnya kita sebutkan tadi ketika dalam keadaan mimpi. Nah, kita berada dalam ranjang, dalam keadaan berselimutkan, selimut. Nah, dalam keadaan berbaring. Ya. Tapi seakan-akan dalam mimpi kita, kita berada di tempat yang luas. Atau mungkin berada di tempat yang sangat sempit sekali. Nah, yang merasakan hanya kita. Ya. Begitupun ketika seorang telah dikuburkan, walaupun zahirnya ketika dibongkar tidak berubah, ya, tidak berubah menjadi luas kuburannya, tidak berubah di dalamnya ada palu-palu untuk memukul dan lain sebagainya, yang merasakan hanya si mayat tersebut. Adapun kita tidak merasakannya, beda alamnya dengan kita, ya, beda alamnya. Nah, jangan membantah perkara-perkara yang gaib dengan akal-akal kita. Hak yang berikutnya, yang keempat, ijabatu da'wah, menyambut undangannya. Ya. Di antara hak seorang muslim kepada saudaranya muslim, apabila mengundangnya, maka menyambut undangan tersebut. Nah, menyambut undangan, ya, memenuhi undangan, ini perkara yang disyariatkan tanpa ada khilaf di antara para ulama. Ya, tapi tentunya dengan syarat-syarat. Di antaranya, apabila yang mengundangnya seorang muslim. Nah, dan bukan orang yang terang-terangan di dalam melakukan kemaksiatan. Seorang muslim dan tidak terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Dan juga undangan tersebut tidak mencakup terhadap kemaksiatan yang tidak bisa kita menghilangkannya. Nah, ya, jadi sekali lagi, memenuhi undangan perkara yang disyariatkan, ya, dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi. Yang mengundangnya seorang muslim, bukan orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan, dan juga dalam undangan tersebut tidak mengandung kemaksiatan yang kita tidak mampu untuk menghilangkannya. Nah, apakah semua undangan itu wajib kita penuhi? Nah, para ulama, jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat, la tajib inda jumhur al-ulama illa fi da'watil arsh. Tidak wajib memenuhi undangan kecuali pada undangan pesta pernikahan. Ya. Adapun undangan-undangan lain sifatnya masyru', disyariatkan, sunnah. Tapi kalau undangan pernikahan, ini sifatnya wajib. Nah, dan juga wajibnya ini, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, fa innal ijabata wajibatun idza ayyanahu bisyurutis sabiqah allati dzakarnaha. Menyambut atau memenuhi undangan pernikahan sifatnya wajib apabila undangannya ditentukan atau tertentu. Nah, undangan tertentu. Misalkan si fulan ngirim undangan secara tertentu kepada kita. Ya, diharapkan hadir. Nah, maka wajib. Adapun kalau undangannya sifatnya umum, ya. Sifatnya umum, misalkan ada grup WA, ya. Kemudian di grup WA tersebut, nah, disebarkan undangan walimatul urs, pesta pernikahan. Nah, maka undangan tersebut sifatnya tidak wajib, ya, pada setiap orang yang ada di grup tersebut. Kenapa? Dikarenakan tidak ditentukan. Ya, tapi sifatnya apa? Umum. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau langsung ngirim ke kita, nah, tanggal sekian-sekian ada undangan walimatul urus diharapkan kehadiran antum misalkan. Ya. Secara tertentu maka hukumnya wajib. Nah, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Kalau yang mengundangnya bukan seorang muslim, maka tidak wajib untuk menyambutnya, memenuhinya. Bahkan tidak disyariatkan untuk memenuhi undangan dari selain muslim. Kecuali kalau seandainya ada maslahat dengan memenuhi undangan tersebut. Ya. Kalau ada maslahat, misalkan dengan kita menyambut undangannya, diharapkan dia masuk Islam, atau dalam rangka melunakkan hatinya, ya, supaya dia tertarik dengan Islam, maka tidak mengapa. Ya. Kita memenuhi undangan dari selain muslim. Nah, dikarenakan Nabi SAW pun beliau pernah memenuhi undangan seorang Yahudi, ya, ketika mengundang Nabi di Madinah. Nah, kalau yang mengundangnya seorang muslim tapi terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, ya, minum khamar terang-terangan misalkan, atau melakukan perkara-perkara yang diharamkannya lainnya dengan terang-terangan, maka memenuhi undangan seorang muslim yang seperti ini keadaannya tidak diwajibkan. Akan tetapi kalau seandainya ada maslahat tatkala kita memenuhi undangannya, nah, maka kita bisa melihatnya, ya, melihat, menimbang-nimbang, ya, kalau ada maslahat tidak mengapa kita menghadirinya. Nah, tapi kalau seandainya sebaliknya, dengan kita tidak menghadirinya, ya, orang ini menjadi bertobat, nah, merasa dirinya bersalah sehingga, nah, orang-orang tidak mau menghadiri undangannya, maka yang paling baik kita tidak menghadirinya. Kalau dengan tidak menghadirinya ada maslahat. Baik. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada faedah, maka kita memiliki pilihan. Boleh menghadirinya, boleh juga untuk tidak menghadirinya. Yang berikutnya, kalau seandainya di dalam undangan tersebut ada kemungkaran, ya, baik itu musik, nyanyian, atau yang semisalnya, di antara bentuk-bentuk kemungkaran, kalau seseorang mampu untuk merubah kemungkaran tersebut, maka dia wajib untuk menghadirinya. Ya. Wajib menghadiri di dua sisi. Yang pertama, dikarenakan dia mampu mengingkari kemungkaran. Yang kedua, dikarenakan dalam rangka memenuhi undangan saudaranya. Kalau seandainya dalam walimatul urus, pesta pernikahan. Nah, ya, kalau tadi dalam undangan tersebut ada musik, nah, ada ini dan itu, kalau kita bisa mengingkarinya, ya, ya, maka kita wajib untuk datang. Nah, pertama wajib mengingkari kemungkaran, yang kedua kita wajib memenuhi undangan pernikahan tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa mengingkarinya, maka kita tidak boleh mendatanginya. Nah, kenapa? Dikarenakan kalau kita datang, kita akan menyaksikan keharaman, kemungkaran dalam keadaan kita tidak bisa mengingkarinya. Nah, jangan sampai mengatakan kan kita mengingkari dengan hati. Mengingkari dengan hati itu bukan ikut nimbrung di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, yang penting hatinya tidak. Ya. Tapi mengingkari dengan hati, dengan kita menjauhinya. Ya. Menjauhinya tidak berada di tempat kemaksiatan tersebut. Nah, hak yang kelima, yaitu mengucapkan doa rahmat kepada orang yang bersin, yang mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan ya rahmukallah. Insyaallah untuk perinciannya kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah. Wallahu alhamdulillah, subhanallahi walhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.